Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita melanjutkan membaca ta'liq al-Imam As-Sa'di rahimahullah terhadap kitab Umdatul Ahkam, kesempatan ini saya ingin mengingatkan pada diri saya pribadi juga kepada ikhwanuna terkait dengan permasalahan shaf salat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, demikian juga sebagian lafadznya diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i, hadis tersebut disahihkan oleh al-Imam Al-Albani dalam sahih Sunan Abi Dawud, demikian juga dalam sahih Sunan An-Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aqimus shufuf, luruskanlah saf saf, wa hazu bainal manaqib, dan hazu yakni sejajarkan, bainal manaqib di antara pundak-pundak. Kemudian kata Nabi, wasuddu al khalala, dan tutuplah celah-celah yang ada, yakni antara satu jamaah dengan yang lainnya. Kemudian walinu bi aidi ikhwanikum, dan dalam kalian berlembut, yakni berlembut-lembut dengan tangan-tangan saudara-saudara kalian, yakni mereka muslimin yang ikut dalam salat jamaah tersebut. Kata beliau, wala tadharu furujatin lisyaitan, dan jangan kalian meninggalkan satu celah pun, ya, dari celah-celah yang ada, lisyaitan, untuk syaitan, yakni menempati sehingga mengganggu orang-orang yang salat. Wa man wasala saffan wasalahu Allah, barang siapa menyambung sebuah saf, ini satu saf, ketika ada celah dia mengisinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya dengan rahmat-Nya. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, barang siapa yang memutuskan satu saf, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutusnya dari rahmatnya. Taib, dari apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bimbingan bagi kita di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Di antaranya, pertama kaitannya dengan perintah untuk meluruskan saf. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan bimbingan, yakni dengan mensejajarkan antara bahu dengan bahu, sehingga dengan ini, ya, insya Allah bagian anggota tubuh yang lain, ya, baik itu betis, ya, demikian juga telapak kaki akan sejajar, akan rapat. Sehingga dari sini menunjukkan ketika kita membuat shaf, diupayakan bahu kita dengan bahu saudara kita bersentuhan. Jadi kita mengambil tempat dalam shaf kita selebar tubuh kita. Ya, dengan itu biiznillah shaf itu akan rapat. Lain halnya kalau dari kaki terlebih dahulu, karena sebagian orang terkadang kakinya melebar, ya, sehingga melebihi dari lebar tubuhnya. Sehingga jika ini terjadi, maka ya, kemungkinan untuk bisa meluruskan bahu dengan bahu ini akan lebih menyulitkan. Lebih-lebih lagi kalau misalnya kita, ya, di masyarakat umum, mungkin ketika kaki kita yang didahulukan, sebagaimana kemarin disinggung oleh Al-Ustaz, ya, Abu Ubaidah, sebagian menuduh kita menginjak-injak kaki mereka. Kemudian di sini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk kita menutup celah yang ada. Demikian pula, ya, melembutkan, yakni sisi-sisi tubuh kita ketika menjajarkan dengan saudara-saudara kita, ya, tidak kaku, tidak menyakiti saudara-saudara kita. Demikian pula kita tidak boleh untuk menyisakan adanya celah-celah untuk syaitan menempatinya sehingga mengganggu sholat kita. Ya, kehusyuan itu sangat penting karena menjadi ruh dari sholat kita, dan seorang mendapatkan pahala sesuai dengan kadar kehusyuannya. Kemudian Nabi menyatakan waman wasala safan wasalahu Allah. Di sini menunjukkan tentang keutamaan, ya, yakni menyambung saf. Kemudian Nabi menyatakan waman qata'a saffan qata'ahu Allah. Barang siapa memutus saf, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutusnya. Ini ancaman bagi yang memutus saf. Terkait dengan hal ini, ya, saya mengingatkan ikhwanuna yang membawa aulad as-sighar, ya, anak-anak yang masih kecil, yang di bawah usia tamyiz. Usia tamyiz berapa? Ahmad berapa usia tamyiz? 7 tahun, ya, sebagaimana dalam sabda Nabi, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'in. Ini menunjukkan secara aglabiyah, keumuman, baik anak laki-laki ataupun wanita, usia tamyiz ini pada usia 7 tahun keumuman. Ya. Yang di luar itu jarang, artinya di bawah usia 7 tahun kemudian mencapai usia tamyiz. Bagaimana kita mengetahui seorang anak sudah memais atau belum, yang dengannya sah sholatnya dan boleh untuk dimasukkan ke dalam saf, ketika dia memahami, ya, apa yang akan dia lakukan. Ya, sebagai contoh misalnya ketika kita tanya, kamu mau sholat apa? Ya, misalnya di siang hari dia jawab mau sholat isya. Berarti anak ini belum memahami apa yang akan dia lakukan. Baik. Kalau jawabannya benar, misalnya. Kalau misalnya dia jawab sholat zuhur ya. Kalau mau sholat itu apa dulu? Ya, yang diucapkan. Ya, assalamualaikum misalnya. Nah, berarti dia belum paham apa yang akan dia lakukan. Nah, di sini penting bagi kita, bukan hanya sekedar mengajak anak-anak kita untuk ke masjid, tetapi hendaknya ya kita mendahulukan untuk mengajari mereka hal-hal yang terkait dengan sholatnya, termasuk di dalamnya masalah taharah. Jangan sampai anak-anak dibiasakan sholat tanpa taharah. Kembali ke permasalahan anak-anak yang belum memais tadi, artinya dia belum memahami apa sesungguhnya akan dia lakukan dari sholat dia. Maka jika anak tersebut ya, ikut ke masjid dan tenang ya, artinya tidak mengganggu jamaah dengan sholat mereka ya, keberadaan mereka tidak mengganggu, maka hal yang lain yang perlu diperhatikan, jangan dimasukkan ke dalam shaf. Karena dia belum memayis, sehingga ya, keberadaan dia masuk dalam shaf ini ya, memutus shaf. Jika ini terjadi, tentu orang tuanya yang berdosa dan terancam dengan hadis ini. Waman qata'a shaffan qata'ahu Allah. Sehingga ini perlu diperhatikan. Bagaimana kalau misalnya ya saya taruh di ujung-ujung ya. Ya supaya tidak memutus shaf. Ya, kita juga berhadapan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan shaf ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala tasuffun kama tasufful malaikatu inda rabbihim. Ketika para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah, atimmu shaffal awwal fal awwal. Hendaklah kalian sempurnakan shaf yang awal, kemudian setelahnya yang berikutnya setelah yang berikutnya. Baik. Sehingga dari sini, ya jika shaf yang pertama telah sempurna, berarti kita menyempurnakan shaf berikutnya. Maka dari itu, ya, anak-anak yang masih ya, usia di bawah usia tamyiz, ya orang tuanya perlu memahami dan sedikit masyakoh kalau misalnya anaknya harus ditaruh di depan supaya tidak memutus shaf. Ala kulli hal, yang perlu diperhatikan juga bahwa mereka yang belum usia mumayyiz ini tidak disyariatkan untuk ya, diajak ya, ke masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para orang tua untuk mereka mengajak anaknya, memerintahkan sholat pada usia tamyiz tersebut. Baik. Ini hal yang perlu untuk kami sampaikan ya. Karena ya jazakumullah khairan atau jazakumullah khairan ikhwah yang memiliki giroh semangat ya kaitan dengan anak-anak mereka dan pendidikan mereka, hanya saja perlu untuk ya diperhatikan hal-hal yang perlu untuk diwaspadai, jangan sampai semangat atau giroh tersebut justru menjatuhkan dirinya ke dalam hal yang menyelisihi apa yang dibimbingkan di dalam syariat ini. Tapi kita melanjutkan membaca syarah Hadis yang pertama, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau berkata, "Na'an Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-najashiyya fil yawm alladhi mata fihi wa kharaja ila al-musalla fa-saffa bihim wa kabbara arba'an." Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkhabarkan tentang wafatnya Najasyi pada hari wafatnya, pada hari wafatnya, ya, kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian beliau keluar menuju musalla, yakni lapangan yang dilaksanakan di lapangan tersebut salat. Al-Imam Al-Albani beliau menegaskan yang dimaksud musalla di sini musalla janaz, ya, musalla janaz atau janazah yang memang biasa dilaksanakan di tanah lapang ini pelaksanaan sholat janazah. Ya, ini posisinya di sebelah timur Masjid Nabawi. Fasaffa bihim wa kabbara arba. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membariskan mereka para sahabatnya. Kemudian beliau bertakbir 4 kali takbir. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah yang punya kitabnya pada halaman 237. Beliau berkata, "Fa fi hadzal hadithi iddatu fawaida." Pada hadis ini terdapat sejumlah faidah yang bisa dipetik. Minha di antaranya al-mu'jizatul 'azimah wal ayatul jasimah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada peristiwa ini terdapat, ya, mukjizat yang agung dan tanda kekuasaan Allah yang besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah disampaikan bahwa istilah mukjizat, ya, istilah yang tidak didapatkan pada Al-Kitab maupun As-Sunnah. Ya, sebagian ulama menerangkan bahwa istilah ini asalnya dari kalangan Ahlul Kalam. Hanya saja istilah ini istilah yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin. Ya. Adapun yang datang dalam kitabullah, ya, yang semisal ini dikatakan dengan al-ayah, ya, atau al-bayyinah, ya, yakni tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan kebenaran Nabi yang diutus tersebut. Ini istilah yang ada dalam kitab Allah. Mu'jizat, ya, adalah kejadian luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berlakukan pada utusannya. Jadi hal ini terjadi pada seorang yang menyatakan di hadapan manusia bahwa dia adalah utusan Allah. Maka kebenaran pengakuannya itu dengan didatangkannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kejadian yang luar biasa, ya, yang diistilahkan di sini dengan mukjizat. Adapun jika kejadian luar biasa itu terjadi pada selain Rasulullah dari hamba-hambanya yang soleh, ya, maka diistilahkan dengan karomah. Ya, diistilahkan dengan karomah. Dan karomah ini sendiri, ya, didapatkan oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab ittiba'nya kepada Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fa innahu akhbara bi mauti an-Najasyi fil yawm alladhi mata fi. Hal yang menunjukkan bahwa ini adalah mukjizat, kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi, yang menunjukkan ya kebenaran keberadaan beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau mengkhabarkan wafatnya Najasyi di hari wafatnya, di hari wafatnya. Di masa itu belum ada ya alat-alat komunikasi sebagaimana yang kita dapatkan di masa kita. Baik, belum ada telepon, apalagi ya HP, telepon genggam, apalagi aplikasi yang ada semisal WhatsApp dan yang lainnya. Wa bainal madinati wa ardil habasha nahwa 50 yawman takriban. Padahal mungkin ikhwah yang di belakang mohon bantuannya. Padahal jarak antara Madinah yang di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tinggal dengan negeri Habasyah, negeri Ethiopia, di masa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, untuk menempuhnya lama perjalanannya sekitar 50 yauman takriban, sekitar 5 hari. 5 hari perjalanan. Baik. Ya, sementara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan tentang wafatnya beliau ya, rahimahullah, wafatnya An-Najasyi ya, pada hari wafatnya, pada hari wafatnya ya, tentunya dengan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayib, ini faedah yang pertama. Kemudian wa minha, dan di antara faedah dari hadis ini, anna an-na'ya alladhi huwa al-ikhbaru al-mujarradu li ajli as-salati 'ala al-mayyit wa nahwi dhalika min al-masalih bidun niyahatin wa nahwiha jaizun. Faedah yang kedua, bahwa pemberitaan kematian yang sifatnya al-ikhbar al-mujarrad, semata pengkhabaran, li ajli shalah, yang tujuannya untuk yakni mengajak ya, orang yang diberitahu dengan berita tersebut untuk menyolati, wa nahwi dzalik minal masalih, dan maslahat-maslahat yang semisalnya, dari tujuan-tujuan yang kembalinya kepada maslahat si mayit. Demikian juga nanti sebagaimana akan disebutkan, maslahat bagi orang yang mendatangi mayit, biduni niyahatin wa nahwiha, tanpa disertai dengan adanya niyahah, ratapan, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Maka hal yang demikian merupakan perkara yang jaiz, perkara yang dibolehkan. Ya, ya, termasuk di masa kita misalnya, ketika kita memberitahukan tentang wafatnya ya, saudara kita atau orang tua dari saudara kita, dengan harapan ya, dengan tersampaikannya berita wafatnya tersebut ya, yang mendapatkan berita akan ikut ya, menyolati, sehingga yang menyolati akan semakin banyak. Maka jika tujuannya demikian, hal yang demikian diperbolehkan. Demikian yang ditegaskan oleh para a'imah di masa kita, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Demikian pula yang lainnya terkait dengan bagaimana hukum memberitakan tentang kematian ya melalui sarana-sarana medsos yang ditemukan di masa kita. Kemudian berikutnya, wa minha, kata beliau, masyru'iyatus salati 'alal ghaib idza kana sahiba ilmin aw fadlin aw malikan salihan wa nahwa dzalika. Di antara faedah di sini, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, disyariatkannya menyolati secara gaib, yakni diistilahkan pula dengan salat gaib, karena mayitnya tidak di hadapan yang menyolati. Apabila yang disolati tersebut adalah sahiba ilmin, ya, yakni ahlul ilm, para ulama, au fadlin, atau orang yang memiliki kedudukan utama dalam agama ini, au malikan salihan, atau seorang raja yang salih, ya, sebagaimana pada kisah Najasyi ini, wa nahwa dzalik, dan yang semisalnya, ya, dan yang semisalnya dari orang-orang yang memiliki kedudukan utama ya dalam agama ini. Kata beliau, wa ikhtalafa al-ulama'u fi as-salati 'ala al-mayyit al-ghaib. Para ulama telah berbeda pendapat terkait dengan hukum menyolati mayit secara salat gaib. Fakila, maka dikatakan, yakni di antara para ulama ada yang berpendapat tushra'u mutlaqan, disyariatkan secara mutlak, ya, siapapun dari yang meninggal, dimanapun mereka berada dari kalangan muslimin, ya, jika sampai beritanya, ya, maka yang tidak bisa menyolati secara hadir, mereka menyolati secara gaib. Baik. Ya, di sebagian tempat yang sempat saya tinggal di Jawa Barat sana, ada masjid yang tiap salat Jumat, ya, menyelenggarakan salat gaib. Yang disolati salat gaib itu ada yang tinggal di kabupaten yang lain, di kecamatan yang lain, ya, di setiap selesai salat Jumat, ya. Jadi setelah selesai salat, ya, ada pengumuman salat gaib, ya, buat fulan ibn fulan atau fulanah bintu fulan dan selanjutnya. Wakila, dan ada pula yang berpendapat di kalangan para ulama, la tushra'u mutlaqan, tidak disyariatkan secara mutlak. Artinya, ya, siapapun yang meninggal dan tidak bisa seorang muslim menghadirinya, ya, untuk menyolati secara hadir, maka tidak disyariatkan secara mutlak. Ini pendapat yang kedua, ya, yang masyhur pendapat ini dari mazhab Al-Imam Malik dan Al-Imam Abu Hanifah. Waqila, dan dikatakan pula, yakni sebagian pendapat di kalangan para ulama, tushra'u limaslahatin, disyariatkan jika di sana ada maslahat. Kama idza kana al-mayyitu malikan salihah, أو كان عالما أو صاحب خير وفضل ونحو ذلك. Sebagaimana, yakni disyariatkan jika di sana ada maslahat, sebagaimana jika si mayit adalah seorang raja yang salih, masuk di dalamnya seorang pemimpin yang salih. Oleh karena itu di masa Al-Imam Ibn Baz rahimahullah menjadi mufti di negeri Saudi, ketika pimpinan negeri Pakistan di saat itu, ya, di mana beliau seorang pemimpin yang memiliki sikap, ya, pembelaan yang jelas terhadap Islam, ketika meninggalnya, ya, pemerintah negeri Saudi memerintahkan rakyat negeri Saudi untuk melakukan salat gaib. Au kana aliman, atau dia yang meninggal ini seorang alim. Au sahiba khairin wa fadlin, atau seorang yang dikenal, orang yang baik dan memiliki keutamaan. Wa nahwa dzalik, atau orang-orang yang semisalnya. Maka, ya, untuk maslahat yang seperti ini, ya, disyariatkan. Wa amma idza kana min sa'irin nas fala tushra'u. Adapun jika yang meninggal itu, ya, sebagaimana keumuman manusia yang lain, bukan termasuk dari orang-orang yang memiliki peran penting di dalam agama ini, ya, sebagaimana umumnya, ya, manusia dari kalangan kaum muslimin, maka fala tushra'u, ya, sebagian dari kalangan para ulama berpendapat tidak disyariatkan. Kenapa demikian? Fa innahu lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli ala kulli ghaibin yamutu. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidaklah beliau menyolati terhadap setiap yang meninggal dalam keadaan yakni gaib, tidak hadir, ya, di Madinah. Ya, misalnya sebagian sahabat yang meninggal dalam sebuah pertempuran yang jauh dari Madinah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut dalam pertempuran tersebut, ya, tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatinya secara gaib. Wa innama kana yusalli 'alal khawasi, dan hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati, ya, secara gaib ini terhadap al-khawas, yakni orang-orang khusus. Kan najasyi, seperti an-najasyi wa nahwihi, dan yang semisalnya. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wa hadzal qawlu, dan pendapat ini, pendapat yang ketiga, ashahul aqwal, merupakan pendapat yang paling sahih. Wa huwa alladhi 'alaihi 'amalu ahli Najd al-yawma, dan inilah yang menjadi amalan penduduk Najd di masa ini. Baik, ya, Najd, yakni wilayah Saudi yang merupakan dataran tinggi, termasuk di dalamnya ibu kotanya Riyadh, demikian juga kediaman Al-Imam Ibn Utsaimin di Qasim, ya, ini masuk wilayah Najd. Jadi ini yang diamalkan, ya, di sana, termasuk mungkin di masa kita keumuman negeri Saudi demikian. Kemudian di sana ada pendapat yang lain yang dipilih pendapat ini oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian murid beliau Al-Imam Ibn Al-Qayyim sebagaimana disebutkan dalam Zadul Ma'ad. Demikian pula Al-Khattabi. Demikian pula di kalangan ulama mutaakhirin, ya, Al-Imam Al-Albani rahimahumullah, yang menyatakan bahwasanya disyariatkan, ya, untuk disolati dengan salat gaib bagi mayit yang tidak ada seorang pun ya yang menyolati secara hadir berdasarkan kejadian Najasyi tersebut. Karena beliau Najasyi meninggal dalam keadaan tidak ada di negerinya seorang muslim pun selain dia, dan diselenggarakan pemakamannya dengan cara Nasrani, tidak ada yang menyolati. Maka pada kondisi yang semisal ini, menurut pendapat terakhir yang saya sebutkan, yang dipilih oleh Syaikhul Islam, kemudian Al-Imam Al-Qayyim, kemudian Al-Khattabi, demikian juga Al-Albani rahimahumullah, maka pada kondisi yang semisal ini disyariatkan untuk dilaksanakan salat gaib. Kemudian wa minha, atau sebelumnya sisi alasannya menurut para ulama ini, bahwa kalau dikatakan jika orang-orang yang memiliki keutamaan maka disyariatkan, perlu untuk diketahui baik itu di masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam demikian pula di masa setelahnya al-khulafa ar-rasyidun, banyak di sana orang-orang utama namun tidak diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak pula al-khulafa ar-rasyidun menyolati mereka secara gaib. Karena riwayat yang sahih kaitannya dengan menyolati salat gaib ada riwayat Najasyi ini. Ini alasan dari pendapat yang keempat kalau disebutkan di sini secara urutan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian wa minha, di antara faedah dari hadis ini, masyru'iyatut takbiratil arba', dan disyariatkannya bertakbir-takbir empat kali pada salat jenazah. Dan terkait dengan riwayat-riwayat yang datang yang berkaitan dengan jumlah takbir pada salat jenazah, ada beberapa riwayat yang menyebutkan selain bilangan empat ini. Namun riwayat takbir empat kali ini yang paling banyak. Firdaus, salat jenazah berapa rakaat? Dua rakaat. Muhammad, berapa rakaat? Dua rakaat juga. Pernah ikut salat jenazah? Pernah ikut salat jenazah? Pernah. Baik, mungkin salah meriwayatkan ini. Jadi. Imran, berapa rakaat salat jenazah? Satu rakaat. Enggak? Berapa rakaat Abdurrahman? Satu rakaat. Ahmad, berapa rakaat? Satu rakaat. Ja'far, ini di absen semua. Empat takbir. Jadi salat jenazah itu empat takbir. Jangan terpengaruh dengan pertanyaan rakaatnya. Ini semisal dengan kalau ditanya, kalau tayamum berapa kali mengusap kepala? Ada yang menjawab satu kali. Apa ada tayamum mengusap kepala? Tidak ada. Yang diusap pada tayamum wajah dan telapak tangan. Baik. Jadi salah satu hal yang sering disampaikan, fahmus su'al itu dikatakan nisful jawab. Memahami soal itu setengah dari jawaban. Kalau memahaminya sudah salah, jawabannya insya Allah salah gitu. Fayuqra'u ba'dal ula al-fatihah. Maka setelah takbir yang pertama, ya, dibaca al-fatihah. Telah dilewati pembahasan apakah disyariatkan baca doa iftitah, ya, ini pada pertemuan sebelumnya. Karena pelaksanaan salat jenazah ini termasuk, ya, masuk dalam cakupan menyegerakan penyelenggaraan jenazah, maka ya, para ulama berpendapat langsung setelah takbir baca surat al-fatihah, ya, tanpa doa iftitah. Wa ba'da tsaniyah, setelah takbir yang kedua, yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam kama fit tasyahud. Setelah takbir yang kedua mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana salawat dalam duduk tasyahud yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Kemudian wa ba'da tsalitsah, setelah takbir yang ketiga, yad'u lil mayyit. Yad'u lil mayyit, mendoakan kebaikan untuk mayyit, bima warada, dengan doa sebagaimana yang datang, yakni dari sunnah. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina ila akhiri. Juga termasuk di antara yang warid dalam sunnah, Allahumma gfir lahu ala laki-laki warhamhu afi wa'fu anhu ila akhiri. Ini mendoakan untuk mayyit. Kemudian summa yukabbiru rabi'ah, kemudian bertakbir yang keempat. Ini setelah mendoakan untuk mayit, bertakbir untuk keempat. Wa yamkusu ba'daha qalilan, kemudian ya, diam sebentar setelah itu. Jadi setelah takbir diam sebentar. Wala yad'u bi syai'in, tidak berdoa dengan sesuatu pun. Summa yusallim, kemudian setelah itu salam. Ini terkait dengan kaifiyah dalam melaksanakan salat jenazah. Jadi berapa firdaus? Berapa rakaat? Hah? Satu, masih dijawab satu rakaat. Empat takbir ya. Nah, diingat empat takbir. Kemudian wa fihi masyru'iyatus sufufi fis salati 'alal mayyit. Dan di sini juga disyariatkannya membuat saf-saf di dalam pelaksanaan salat mayit, salat jenazah. Akan disebutkan pada hadis setelahnya, ya, tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terkait dengan saf dalam salat jenazah. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.